Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Kitab Tauhid. Dan kita telah sampai pada bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membaca dua dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu ayat dalam surat Yusuf ayat 108 dan dalil yang kedua yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita lanjutkan. Qala al-muallif wa huwa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah wa lahumā An Sahal ibn Sa'din radhiyallahu anhu, dan dikeluarkan pula oleh Bukhari Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'd, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, beliau bersabda pada hari Khaybar. Hari Khaybar yaitu Ghazwatu Khaybar, hari di mana terjadi peperangan Khaybar. Dan Khaybar adalah qaryatun, sebuah desa yang letaknya qurbul Madinah, dekat dari kota Madinah. Letaknya tidak jauh dari Al-Madinah. Nabi mengatakan pada hari itu, la'utiyanna ar-rayata ghadan, sungguh aku akan memberikan ar-rayah. Ar-rayah adalah alamul harbi, alam bendera yang digunakan di dalam peperangan. Alamul harbi. Nah, badan, besok. Rajulan kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasulah, yang mana orang ini kata Nabi alaihissalatu wassalam, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebuah rekomendasi dari Nabi alaihissalatu wassalam kepada orang ini, ya, kepada sahabat ini, bahwasanya dipersaksikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kecintaan yang jujur, bukan sekedar pengakuan. Nah, ini sudah mendapat rekomendasi, disaksikan. Banyak orang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi tidak ada yang merekomendasi cintanya. Adapun sahabat yang akan diberikan bendera perang ini, yang di mana tugasnya dia yang akan memegang bendera itu, dan itu keutamaan yang lain tentunya. Nah, dipersaksikan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbu Allah wa rasuluh, dan Allah beserta Rasulnya juga cinta kepadanya. Ini rekomendasi di atas rekomendasi. Kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dipersaksikan. Ditambah lagi, dikatakan oleh Nabi, Allah dan Rasulnya cinta kepada. Ya, karena yang terpenting bagi seseorang itu adalah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul. Ya, bukan kita yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, tapi ternyata tidak mendapatkan cinta Allah dan Rasul. Baik. keutamaan bagi sahabat ini. Akan kita dengar siapakah sahabat itu. Selanjutnya qala yaftahullahu ala yadayhi. Subhanallah. Sebutkan lagi keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-fath, kemenangan bagi pasukan melalui tangannya, melalui kepemimpinannya. Ya. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan dari wahyu, maka itu mesti terjadi. Ya. Nabi memberikan bisyarah, berita gembira berupa kemenangan melalui kepemimpinan sahabat ini tadi yang akan diberikan kepadanya bendera perang. Subhanallah. Ya. Utamaan yang banyak yang dimilikinya. Mendengar kabar itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum bersemangat. Ya. Mereka kita ketahui bersama adalah orang-orang yang sangat bersemangat terhadap kebaikan. Sekian keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berusaha memperbincangkannya. Berusaha menggapai keutamaan-keutamaan itu. Kemudian kata Sahal bin Sa'ad, "Sabatan nasu yadukuna lailatahum." Maka orang-orang pun di malam hari itu ya memperbincangkan, mengisi malam mereka dengan memperbincangkan. Yadukuna di akhir hadis diberikan keterangan oleh al-muallif, yakni yakhuduna. Perhatikan ya, di akhir hadis setelah hadis ada keterangan makna yadukuna adalah yakhuduna, memperbincangkan, yatahaddatsuna. Nah. Ya, jadi malam itu mereka isi dengan memperbincangkan kira-kira siapa gerangan orang ini, sahabat siapa yang dimaksud, cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, lalu dia yang akan memegang bendera perang dan dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada pasukan. Ya, mereka semua menginginkan itu. Nah. Falamma asbahu, maka ketika mereka memasuki waktu pagi, ghadaw ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua menghadap kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kulluhum yarju an yu'taha. Semua sahabat ketika itu menginginkan, mengharapkan diberikan bendera itu. Setiap orang dari mereka mengharap dialah yang memegang bendera perang. Karena Nabi mengatakan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dan kita ketahui bersama di dalam jihad fi sabilillah hanya satu dari dua kebaikan. Ya, atau kita akan mendapatkan satu dari dua kebaikan, ihdal husnayain. Kalau bukan kemenangan, maka syahadah. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi memberikan berita gembira berupa kemenangan, mereka sangat mengharapkan itu. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasalam berkata, bertanya, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Di manakah Ali ibn Abi Thalib? Faqila, kemudian dijawab, "Huwa yashtaki 'ainayhi." Dia mengeluhkan kedua matanya. Ya, ini beliau sedang sakit mata. Sehingga tidak hadir ketika itu. Fa arsalu ilaihi, lalu mereka mengutus seseorang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Fa utiya bi, kemudian beliau pun didatangkan. Fa basaqa fi 'ainayhi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. sebagai bentuk pengobatan. Nah, mengambil sebab-sebab, ya. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita sidq ar-risalah, ya, benarnya ar-risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pengobatan yang beliau lakukan hanya dengan meludahi penyakit itu langsung sembuh tanpa ada bekas. Ya, meludahinya, wada'a lahu, dan berdoa untuknya dengan diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabara'a, maka seketika itu juga penyakit itu sembuh. Subhanallah. Tidak menunggu waktu lama. Kita saja yang minum resep dokter enggak langsung sembuh. Butuh 1-2 hari kan begitu. Walaupun resepnya sudah sangat manjur. Obat yang mahal misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk mukjizat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau, ya, sekali meludahi kemudian berdoa, ketika itu juga penyakit itu langsung sembuh. Fabara'a, maka langsung sembuh sakit yang diderita oleh Ali bin Abi Thalib. Ka'an lam yakun bihi waja'un, seakan-akan tidak pernah merasakan, mengeluhkan rasa sakit. Nah, sembuh dengan kesembuhan yang sempurna, tidak tersisa lagi keluhan-keluhan. La yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan, ya, sakit sedikit pun dan tidak berbekas sedikit pun. Biasanya kan kalau kita sakit mata ada warna merah yang muncul di sekitar mata kita, ini tidak, sembuh tanpa menyisakan bekas-bekas. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Fa'atahu rayatah. Lalu kemudian Nabi memberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera itu, bendera perang. Faqala, lalu Nabi berpesan kepada beliau, unfud ala rislika, berangkatlah. Unfud artinya izhab. Ala rislika yani min ghairi ajalah, berangkatlah kamu dengan hati-hati, dengan pelan, tidak usah tergesa-gesa. Nah, berangkat berperang, ya, dengan penuh kehati-hatian, tanpa tergesa-gesa. Hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau sampai ke sahah mereka, yaitu tempat di sekitar benteng pertahanan mereka. Lalu ketika engkau sudah sampai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma ud'uhum ila al-islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan khabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka, min haqqillah ta'ala fi, dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wallah, maka demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah, la an yahdiyallahu bika rajulan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bika, dengan sebab kamu, rajulan, kepada seseorang, rajulan wahidan, satu orang yang mendapat hidayah dengan sebab kita, khairul laka, lebih baik bagimu, min humrin na'am, dari seekor unta yang berwarna merah. Ya, disebutkan di sini unta merah karena itu adalah anfas mayamlikuhu al-Arab, harta yang paling mewah, yang paling berharga yang dimiliki orang-orang Arab ketika itu. Nah, kendaraan yang paling mewah. Kalau di zaman kita kendaraan yang paling mewah apa? Ya. mobil, misalkan mobil yang mahal harganya miliaran, Lamborghini, pintunya cuma dua. Hah? Mobil apa yang pintunya dua? Mobil truk? Mobil pickup? Bukan, mobil mewah. Allahu akbar. Baik. Nah, ini keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca masail qala fihi masail. Pada bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, anna da'wata ilallahi tariqu man ittaba'ahu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dakwah kepada Allah merupakan jalannya orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, jadi kalau ada orang mengaku pengikut Nabi kemudian dalam prinsipnya itu tidak ada dakwah kepada Allah, berarti tidak benar pengakuannya. Ya. Nah, orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wasallam harus didapati pada dirinya ad-da'wa ilallah, supaya jujur pengakuannya. Ya, karena itu adalah thariqah, jalannya para pengikut Nabi. Sebagaimana ya yang diambil dari ayat ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, jalan hidupnya adalah dakwah kepada Allah. Asalnya masalah yang kedua, at-tambihu 'alal ikhlas. Tambih, peringatan terhadap keikhlasan. Naam. Seorang ketika berdakwah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diberi tambih, kata Syekh selanjutnya? Li'anna katsiran, karena kebanyakan orang lau da'a ilal haq, walaupun dia berdakwah kepada kebenaran, fahuwa yad'u ila nafsih, maka dia mengajak kepada dirinya. Ya, padahal yang dia dakwakan al-haq, tapi karena tidak ikhlas akhirnya dia mengajak kepada dirinya. Nah, baik, kata Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan masalah ini dalam syarah. Perbedaan antara orang yang ikhlas berdakwah kepada Allah dengan orang yang tidak ikhlas, yaitu orang yang ikhlas berdakwah, la yuridu illa an yaquma dinallah, tidak ada tujuannya kecuali hanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengajak kepada dirinya, walaupun yang dia sampaikan al-haq, yaitu orang yang ucapannya itu inginnya diterima oleh manusia. Ya. Haqqan kana aw batilan, apakah ucapannya itu hak ataukah ucapannya batil? Yang menjadi perhatian dia bagaimana supaya penyampaiannya itu diterima. Nah, ini berarti mengajak kepada dirinya sendiri. Nah, tidak mengajak kepada Allah. Wallahul musta'an. Jadi ini butuh ditambih. At-tambih halal ikhlas. Ya, ini diambil dari ayat. Ya. Kul hadhi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini adalah jalanku. Jalan hidup Nabi apa? Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada dirinya. Tapi mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah, yang ketiga. Annal basirata minal faraid. Bahwasanya al-basirah memiliki kemampuan ilmiah merupakan kewajiban. Yani di dalam berdakwah kepada Allah kita harus punya basir, al-ilmu wal-yaqin, ilmu dan keyakinan tentang apa yang akan disampaikan. Nah, wal basirah, dan basirah ketika berdakwah itu harus ada pada tiga hal, ditulis ya sebagai faedah. Yang pertama, al basirah itu fi syariatillah azza wa jalla, ilmu tentang syariat Allah yang akan didakwakan. Harus ada, harus punya ilmu ya ketika ingin berdakwah. Kemudian yang kedua, al-basiratu fi halil mad'u, basirah, pengetahuan tentang keadaan orang yang akan didakwahi. Kita harus mengetahui keadaan mereka, situasi mereka, kondisi mereka. Yang akan didakwahi ini siapa? Nah, karena keadaan manusia itu bermacam-macam. Ya. Oleh karena itu, pada dalil yang kedua, yaitu hadis Ibnu Abbas, ketika Nabi akan mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Beliau mengkhabarkan kepada Mu'ad tentang keadaan orang yang akan beliau dakwahi. Siapa yang akan didakwahi oleh Mu'ad di negeri Yaman? Ahli kitab. Ya, bukan orang sembarangan. Mereka itu punya ilmu. Nah, jadi kita harus punya basirah, pengetahuan. Ya, bekal berupa pengetahuan tentang keadaan orang yang akan kita dakwahi. Keadaan orang-orang di sekitar tempat itu bagaimana? Ya. Nah, supaya kita tidak salah di dalam memberikan thariqah, ya, di dalam menempuh thariqah dakwah. Yang ketiga, basirah yang ketiga adalah kaifiyah ad-da'wah. Basirah pengetahuan tentang kaifiyah, metode dakwah. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, "Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, bil hikmah. Hikmah ini kepada siapa yang ditujukan cara hikmah ini? Nah, wal mu'idatul hasanah, wejangan yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan al-jidal, jika dibutuhkan maka kita berdebat. Ya. Dan metode ini tergantung keadaan yang orang yang akan didakwahi tadi. Ya kan? Hikmah dengan lemah lembut, ya, penuh kebijakan. Ini adalah asas dakwah. Dakwah dibangun di atas kelembutan. Nah, secara khusus orang yang datang baik-baik kepada kita. Ya, mereka yang sudah siap menerima ilmu itu dengan hikmah, penuh kebijakan, jangan dengan kekerasan. Nah, lalu metode yang kedua, dengan mu'idhah wejangan bagi pelaku maksiat. Dakwahi mereka dengan apa? Wejangan-wejangan yang baik bagi pelaku maksiat. Berikan nasihat yang bisa menyentuh. Dan al-jidal bagi orang-orang yang berilmu. Ya, dia punya syubhat, kerancuan yang harus kita jawab. Maka harus punya kemampuan, ya, berupa menyampaikan dakwah dengan metode jidal jika dibutuhkan. Itu pun dengan cara yang baik. Jadi harus menguasai ini semua. Nah, al-basirah faridah, ya, merupakan suatu yang mutlak, harus ada ketika ingin berdakwah. Baik, masalah berikutnya, ar-rabi'a min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala 'anil masabbah. Termasuk di antara tanda-tanda yang menunjukkan bagusnya tauhid adalah keadaannya tanzihan lillah, sebagai bentuk penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, anil masabbah, dari al-masabbah. Al-masabbah adalah mempermisalkan pencipta Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah. Ini diambil dari ayat Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Ya, kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, termasuk di antaranya adalah tamtsilul khaliq lil makhluk, menyerupakan khaliq dengan makhluk. Naam. Itu masabbah. Allah tersucikan darinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus disucikan dari al-masabbah ini? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, sementara makhluk penuh dengan kekurangan. Dan tamtsilul al-kamil bin naqis yaj'alhu naqisan. Ya, menyamakan yang maha sempurna dengan yang penuh dengan kekurangan berarti kita menjadikan yang maha sempurna ini menjadi kurang. Contohnya, misalkan, ya, sebagaimana kata syair, alam tara anna sayfa yang qusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha min al-'asa. Ya, tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya pedang itu menjadi kurang kadarnya jika dibandingkan dengan apa? Tongkat. Kita mengatakan pedang lebih tajam daripada tongkat. Pedang lebih tajam daripada tongkat. Jadinya apa? Maknanya apa? Maknanya kita mengurangi derajat pedang. Pedang kok mau dibandingkan dengan tongkat? Ya, tongkat yang jelas tunggul kan begitu. Membandingkan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang penuh dengan kekurangan sama saja kita menganggap ya kurang yang sempurna tadi. Nah, sama saja kita mengurangi haknya, ya begitu maksudnya. Dan di dalam ayat ini ada tanzih, ya, bentuk penyucian dari yang semacam itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, dimaham ya, makna al-masabbah. Apa tadi makna al-masabbah? Al-masabbah adalah mumatsalatu al-khaliq lil-makhluq, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Naam, disucikan dengan ucapan subhanallah. Maha suci Allah. Qala al-khamisah, yang kelima, anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Bahwasanya termasuk di antara keadaan buruknya kesyirikan, di mana kesyirikan itu merupakan masabbatan lillah. Ya, masabbatan lillah. Tadi sudah kita dengar makna masabbah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Ya, diambil dari mana faedah ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyucikan dirinya pada ayat ini, subhanallah, maha suci Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan buruknya kesyirikan. Karena Allah menyucikan dirinya dari yang semacam itu. As-sadisah, yang keenam, wahia min ahammiha, yaitu masalah yang termasuk di antara yang terpentingnya. Apa itu? Ib'adul muslim anil musyrikin. Berlepas dirinya seorang muslim dari orang-orang musyrik. Supaya apa? Li'alla yasira minhum, supaya tidak termasuk bagian dari mereka. Walaula musyrik, walaupun dia tidak menyekutukan Allah. Nah. Jadi ini prinsip, barakallahu fikum. Ya. Seseorang yang tidak melakukan kesyirikan, tidak sempurna tauhidnya sampai dia berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak berdoa kepada selain Allah, dia tidak meminta kepada selain Allah, ibadahnya hanya dipalingkan untuk Allah Azza wa Jalla. Sampai di situ saja tidak cukup, Ya, dia harus berlepas diri dari orang-orang musyrik. Mengumumkan bara'ah itu. Sebagaimana di sini. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Artinya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Nah. Yep. Jadi al-bara'atu minasy syirk sesuatu yang mutlak ada, harus ada pada diri seorang muslim. Berlepas diri dari kesyirikan, ini jelas, dan juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Karena kalau hanya berlepas diri dari kesyirikan, tidak cukup sampai dia mengumumkan bara'ah dia, bentuk perlepasan diri dia dari orang-orangnya yang melakukan kesyirikan. Tayyib. Ini penting. Kata Syekh rahimahullahu taala. Qala as-sabi'ah, yang ketujuh. Qaulut tauhid awwal wajibin, keadaan tauhid yang merupakan kewajiban yang pertama kali yang harus dilakukan. Nah. Dari sisi Nabi alaihissalatu wassalam tidak memerintahkan sesuatu dari amalan soleh sebelum tauhid. Ya, sebagaimana pada hadis yang baru saja kita baca, hadis Sahal ibn Sa'ad. Nah, yang pertama kali mereka diajak kepadanya adalah bertauhid kepada Allah. Ya, atau hadis Ibn Abbas. Nah, hadis Ibn Abbas yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Awal wajib, kewajiban yang pertama kali. Nah, dan ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah atau Mu'tazilah dari kalangan ahli kalam. Mereka mengatakan kewajiban yang pertama bagi seorang mukallaf adalah an-nadhar, berpikir. Jangan langsung mau bersyahadat, berpikir dulu. Kenapa bisa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah? Berpikir. Jangan langsung ya latah begitu saja, disuruh bersyahadat langsung bersyahadat tanpa ada proses berpikir terlebih dahulu mencari kebenaran, kata mereka. Nah, ini terbantahkan dengan hadis ini. Nah, baik. Yang pertama kali yang Nabi alaihi salatu wasalam ya nasihatkan atau perintahkan kepada Mu'ad untuk disampaikan kepada mereka ahli kitab adalah awwal ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Bukan berpikir. Ya. Barakallahu fikum. Dan yang paling ekstrim di antara mereka ahli kalam adalah menimbulkan rasa ragu dulu. Ragu dulu tentang agama Islam. Jangan langsung percaya. Ya. Supaya nanti semakin mantap, betul-betul mantap ketika memegang agama Islam itu. Ya. Benar-benar mencari kebenaran yang sejati. Bukan hanya ikut orang tua, bukan hanya ikut guru. Tapi cari kebenaran dengan cara apa? Membuat diri ragu dulu. Ini Islam benar atau tidak? Nah, cari, berpikir. Ini ahli kalam, ya, menyelisihi petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini. Awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Jelas sekali hadis. Yang pertama kali kamu dakwakan adalah supaya mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, bukan berpikir dulu. Difahami ini? Nah, awal wajib. Tsamina an yabda bi qabla kulli syai'in hatta shalah. Ya. Yang pertama kali dimulai sebelum segala sesuatu adalah tauhid, hatta shalah, sampai pun itu salat. Nah, tauhid lebih diutamakan daripada salat. Ini juga jelas ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Fa inhum atau kalidalik fa'alimhum anallah farad alaihim khamsa salawatin. Jika kalian telah atau jika mereka telah mentaatimu dalam perkara tauhid, baru kemudian ajari mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka berupa salat lima waktu. At-tasi'ah, yang ke-9, anna ma'ana an yuwahhidullaha ma'na syahadati an la ilaha illallah. makna kalimat agar mereka menauhidkan Allah, maknanya juga terkandung dalam syahadat la ilaha illallah. Nah, ini jelas ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya makna mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya bil ibadah laisa bil lisani faqat, bukan hanya dengan lisan saja. Ya. Perhatikan. Makna menauhidkan Allah agar mereka menauhidkan Allah terkandung dalam makna syahadat la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar syahadat yang diucapkan di mulut saja. Ya. Nah, ifradullah bil ibadah laisa bil lisani faqat. Bukan dengan ucapan syahadat saja. Kenapa demikian? Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz an yuwahhidullah, supaya mereka menauhidkan Allah, bukan sekedar bersyahadat dengan lisan. Ya, tapi juga harus dengan amalan tentunya, ya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Itulah makna menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Al-Asyrah yang ke-10. Anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitabi wa huwa la ya'rifuha. Seseorang terkadang dia termasuk ahli kitab dalam keadaan tidak bisa memahaminya. Yani tidak bisa memahami kalimat syahadat. Padahal dia ahli kitab, orang yang berilmu. Naam. Diambil dari mana? Diambil dari hadis ini. Ya. Mu'adz radhiyallahu taala anhu diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk tetap menyampaikan dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Padahal mereka ahli kitab. Ya. Kata Syekh di sini qad yakunu min ahli kitab wa huwa la ya'rifu. Dia ahli kitab tapi tidak paham syahadat la ilaha illallah. Padahal kita ketahui bersama rasul-rasul mereka menyampaikan itu kepada mereka. Nah. Atau kemungkinan yang lain, ya'rifuha, dia mengetahuinya, wala ya'malu bih, akan tetapi tidak mengamalkannya, sehingga butuh tetap untuk disampaikan oleh Mu'adz dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, walaupun dia ahli kitab. Ya, karena tidak sama antara ahli kitab dengan selain ahli kitab. Ahli kitab punya kitab yang menjadi rujukan. Ya, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Beda halnya dengan orang-orang kufar Arab. Ya, dari kalangan Arab. Naam. Yang tidak memiliki ilmu, tidak ada kitab yang turun kepada mereka. Tayyib. Al-hadiyata asyarata, yang ke-11, at-tambihu ala at-ta'limi bitadrij. Tambih, peringatan terhadap metode ta'lim secara bertahap. Ya, jadi ketika belajar itu kita harus bertahap, barakallahu fikum. Ya, jangan buru-buru, jangan pengennya langsung yang tinggi. Ya. Baru kemarin datang sudah belajar marfuat. Ya bingung. Ya salahnya kenapa telat datang kan. Terlalu lama di rumah. Ya. Baru datang langsung gabung. Padahal temannya udah 1-2 bulan belajar. Langsung belajar marfuat. Bingung apa marfuat? Al-marfuat itu sebab. Huruf isim fi'il belum bisa dibedakan sama dia. Nah, ini contoh ya, jangan tersinggung ya. Artinya kita butuh ya metode ini bertahap, jangan buru-buru ya. Ma'a mururi al-ayyamul layali. Nah, bersamaan dengan berlalunya siang dan malam. Ya, kita juga seperti antum dulu. Ya, enggak langsung bisa baca kitab, enggak langsung bisa menerjemahkan, tidak. Dimulai dari awal. Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun. Ya, dan seterusnya. Nah, ilmu itu tidak ada batasnya dari ayunan sampai liang lahat, kama qala al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Ditadrij, ya, bertahap. Nah, asalnya ada syarat yang ke-12, ya, sedikit lagi ya. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai sesuatu dari yang terpenting, kemudian yang terpenting setelahnya. Nah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, ketika berdakwah mulai dengan dakwah yang paling penting dulu, yaitu asasuddin, usuluddin, yaitu tauhid. Baru kemudian dakwah mengajak kepada sholat, mengajak kepada zakat dan seterusnya. Ya, jangan langsung mengajak orang, ayo kita berzakat, ya, menyebutkan keutamaan zakat dan seterusnya. Enggak pernah mendakwakan tauhid. Ada dai yang seperti itu. Dai zakat. Ya kan? Ya, mengajak investasi, ujung-ujungnya penipu. Ilaha illallah. Nah, itu ma'ruf barakallahu fikum. Siapa lagi namanya? Enggak usah sebut nama ya. Nah. Allah musta'an. Ya, ini semua menyelisih prinsip ini. Nah, kita alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah belajar prinsip. Ya, sampai pun prinsip dalam berdakwah. Bitadrij. Naam. Ats-tsalitsata asyrata, yang ke-13. Dan ini yang terakhir mungkinnya untuk malam ini. Masrifuz zakah, ya, tempat penyaluran zakat, yaitu diambil dari orang kaya diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, orang yang membutuhkan. Sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Innallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tukhad min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Allah wajibkan sedekah, yakni zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada para fakir miskin mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan dengan 13 masail. Ya, karena masailnya ada 7, ada 30 ya. Ada 30, subhanallah. Ya. Bagaimana al-muallif mengambil fawaid yang banyak dari berapa dalil? Dari 3 dalil saja diambil faedah sebanyak 30 masail. Menunjukkan ya fikihnya Syekh المؤلف رحمه الله تعالى جزاكم الله خيرا إلى هنا تفضلوا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك